Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi umur yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan. Karena itulah sebenarnya maksud tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini, agar kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam hidup ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah, menghambakan diri kita kepadanya. Dan manakala seorang hamba telah menjalani ibadah-ibadah itu, maka hendaklah dia memuja dan memuji Allah atas limpahan rahmat Allah yang telah memudahkan untuknya ibadah tersebut. Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba bukan murni karena kemampuan hamba itu, akan tapi di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segala sesuatu, yang telah mentakdirkan segala sesuatu, yang telah memudahkan segala sesuatu, sehingga keinginan hamba untuk melaksanakan ibadah terwujud. Karenanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam manakala selesai melaksanakan suatu ketaatan yang sering dia ucapkan adalah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmat-nikmatnya segala amal saleh bisa dilaksanakan dengan sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa di dalam hidup kita, karena beliau yang mengajarkan kepada kita jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah, kepada rahmat Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ada seorang manusia di permukaan bumi ini yang bisa sampai kepada rahmat Allah, sampai kepada ridho Allah, sampai kepada surga Allah kalau dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, kita awali pertemuan kita ini dengan sebuah ayat di dalam surat Luqman ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah kalian kepada suatu hari di mana pada hari itu seorang ayah tidak mampu berbuat apapun dalam rangka menolong anaknya. Demikian juga seorang anak tidak akan ada kemampuan untuk menolong dan membuat berbuat sesuatu untuk ayahnya. Kemudian Allah katakan, Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai menipu kalian si tukang tipu. Dan si tukang tipu di sini maksudnya adalah iblis. Ayat ini di dalamnya banyak sekali manfaat-manfaat ilmiah yang bisa kita petik. Namun yang akan kita jadikan tema pembahasan kita di malam hari adalah kalimat Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah sesuatu yang hak. Sesungguhnya janji Allah adalah sesuatu yang hak. Ma'asyarul muslimin wal muslimat al-hadirun al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diciptakannya kita di permukaan bumi ini dengan segala fasilitas kehidupan yang lengkap dan tidak mengenal kata kurang. Dengan segala fasilitas yang sempurna tanpa mengenal cacat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kesempatan hidup di permukaan bumi. Dan Allah melengkapkan sarana untuk hidup. Tidak ada yang kurang. Dan Allah sempurnakan sarana-sarana itu tanpa cacat. Salah satu maksud dan tujuan Allah adalah untuk menguji kita. Untuk memberikan ikhtibar di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Agar dia menguji kalian. Agar dia menguji kalian. Jelas. Ayat yang sangat jelas, ayat yang sangat tegas. Di antara maksud tujuan Allah ketika membiarkan kita hidup, al-hayah, memberikan kita kehidupan di permukaan bumi yang sebelumnya kita maut, kita mati. Kehidupan kita sebelum kehidupan kita sekarang adalah kematian. Sebagaimana kematian kita setelah kehidupan ini adalah kematian. Tidak ada yang berbeda. Oleh karena itu di dalam agama Islam kematian ada dua. Sebagaimana kehidupan ada dua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum. Bagaimana mungkin kalian akan kufur kepada Allah padahal sebelumnya kalian adalah mayat-mayat. Kalian bukan orang hidup. Fa'ahyakum. Lalu Allah hidupkan kalian. Di dalam ayat ini jelas. Sebelum kehidupan ini kita tergolong orang mati. Wa kuntum amwata. Fa'ahyakum. Lalu ia hidupkan kalian. Thumma yumitukum. Setelah dia hidupkan kalian, kemudian dia akan mematikan kalian. Dia akan mewafatkan kalian. Kembali kematian kedua. Tadi kematian pertama sebelum hidup. Dan datang kehidupan pertama setelah kematian pertama. Thumma yumitukum, kemudian ia wafatkan kalian lagi, ia matikan lagi kalian, ini kematian yang kedua. Thumma yuhyikum, kemudian dia hidupkan kalian kembali. Ini kehidupan kedua. Jadi dalam agama kita, Allah terangkan, ada dua kematian dan ada dua kehidupan. Sekarang kita tidak berbicara panjang lebar, kita berbicara kehidupan saja. Kehidupan yang sedang, real sedang kita hadapi. Di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa'ahyakum. Lalu Allah hidupkan kalian. Hidup ini adalah untuk ibtila. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Dan hendaklah setiap muslim dan muslimah selalu meletakkan di depan pelupuk matanya, saya sedang diuji, saya sedang diuji, saya sedang diuji, saya sedang diuji. Kehidupan kita dari awal sampai akhir, dari awal balik sampai akhirnya tutup mata, adalah materi ujian. Yang lupa dia sedang diuji oleh Allah, hanyut. Yang lupa dia sedang dalam masa ujian, lewat. Sebagaimana lewatnya mahasiswa, mahasiswi, siswa dan siswi yang tidak sadar besok ujian, tiba-tiba sudah ada di materi ujian tanpa sedikit pun dia tahu ada ujian. Dan sungguh keteledoran seorang siswa dan siswi, mahasiswa dan mahasiswi akan adanya ujian di hari ini jauh lebih ringan daripada keteledoran manusia bahwa hidupnya semuanya adalah ujian. Karena ketika ujian siswa dan siswi itu gagal, itu masih bisa direvisi. Namun gagal dalam materi menghadapi kehidupan, tidak ada cara untuk merevisinya. Orang-orang kafir yang lalai dalam menghadapi ujian di permukaan bumi berkata di hadapan Allah di padang mahsyar, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Wahai Rabb kami, sudah benar memanggil Allah itu sudah benar, Rabbana. Ternyata Rabb yang di dunia sudah bukan Rabb. Absarna, kami sekarang sudah melihat. Wasami'na, kami sudah mendengar. Kami sudah faham ya Allah. Mata kami sudah melihat kebenaran. Telinga kami sudah mendengar kebenaran itu. Farji'na, izinkan kami kembali ke dunia untuk merevisi. Na'mal salihan, kalau engkau kembalikan kami ke dunia, kami pasti akan beramal saleh. Inna muqinun, kami benar-benar sudah yakin. Akan tetapi tidak ada kesempatan untuk merevisi itu. Makanya kita katakan, orang yang teledor dalam ujian kehidupan jauh lebih dahsyat. Kegagalannya, kekecewaannya, penyesalannya, dan segala keburukan yang dia sesali lebih dahsyat daripada keteledoran ujian mahasiswa dan mahasiswi. Paling tidak bisa mendapat gelar sarjana, undur tahun yang akan datang. Atau rapor merah, tinggal satu tahun. Sementara kegagalan dalam materi ujian duniawi, surga dan neraka. Kita tidak ingin berpanjang lebar dalam bab itu, walaupun pembacaan itu sebenarnya panjang, bahwa kita wajib menyadari, semua kita wajib menyadari, kita selalu dalam materi ujian. Apa ujian itu? Allah terangkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan manusia itu jalan. Dia yang akan memilih, dia yang akan menentukan, akankah dia mengambil jalan orang yang bersyukur ataukah dia akan menempuh jalan orang yang kufur. Berarti jalan di sini ada dua jalan. hadainahu, kami terangkan kepada dia dua jalan. Ini jalan orang-orang yang bersyukur yang harus engkau tempuh, dan ini jalan orang-orang kufur yang harus engkau jauhi. Di jalan ini apabila engkau berjalan, engkau akan sampai kepada rahmat dan nikmat yang besar. Namun di jalan yang satu ini apabila engkau menempuh jalan ini, engkau akan sampai kepada kebinasaan, kehancuran yang sangat besar. Pilihlah yang mana satu jalan yang akan engkau tempuh. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wahadainahun najdain. Di dalam surat Al-Balad, kami tunjukkan manusia itu dua jalan. Apabila kita baca tafsir, dua jalan maksudnya adalah tariqus syarr wa tariqul khair. Jalan keburukan dan jalan kebaikan ditunjukkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at. Dan ketahuilah, ujian itu, kebaikan atau keburukan itu ada dalam setiap gerak-gerik kita. Jangan kira ujian itu hanya datang 3 kali sehari, 5 kali sehari, 10 kali sehari, terlalu minim. Untuk menerangkan bahwa setiap hari hidup kita penuh dengan ujian. Yang jumlahnya mungkin ratusan. Atau lebih daripada angka ratus. Setiap kata yang akan kita keluarkan dari lidah kita, ujian. Akankah kita langkahkan ke jalan orang yang bersyukur, atau kita langkahkan ke jalan orang yang kufur? Dan berapa kali dalam sehari kita berbicara? Setiap langkah yang akan kita langkahkan, kemana kita akan melangkah, itu bisa masuk ke dalam jalan yang pertama, jalan orang yang bersyukur, atau masuk ke dalam jalan yang kedua, jalan orang yang kufur. Berarti setiap melangkah, materi ujian. Lakukan hal yang sama, setiap akan mendengar. Setiap akan melihat. Setiap akan memberi, mengambil, menandatangani. Semua aktivitas yang kita lakukan dengan penuh sadar, di situ ada dua jalan. Kita masuk jalan yang mana? Oleh karena itu kita katakan tadi, yang lalai, dia sedang diuji, hanyut. Hanyut oleh apa? Firman Allah di dalam Al-Quran yang telah kita bacakan tadi. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Jangan sampai dunia melalaikan kalian. Lalai dari janji-janji Allah ditilap oleh dunia. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Jangan sampai si tukang tipu itu, Al-Gharur, orang yang paling mahir dalam menipu, bisa menipu kalian. Yang lalai bahwa dia sedang dalam ujian ditilap oleh si tukang tipu, yaitu iblis. Iblis itu cerdas, ulet dan gesit. Pengalaman menipunya jutaan tahun. Jangan pernah yakin Anda selamat dari tipuan dia kalau Anda tidak selalu berpikir setiap berkata, mau mengucapkan apa, pikirkan dulu. Setiap ingin memandang, mau memandang apa, pikirkan dulu. Setiap mau mengambil, memberi apa, pikirkan dulu. Setiap mau melangkah kemana, pikirkan dulu. Jangan harap Anda selamat dari tipuan si tukang tipu ini. Habis. Kemahirannya menipu telah berhasil membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Sementara iman-iman kita dibanding iman Nabi Adam, mau bilang apa kita di hadapan iman Nabi Adam? Enggak ada apa-apanya. Dan Allah menceritakan, mahirnya dia menipu sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa masuk dalam perangkap tipuannya. Ini menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dan gigi luar biasa ketika dia berkata kepada Allah, la'aqudannahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. wala tajidu aktsarhum syakirin. Aku akan jauhkan dia mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hasilnya nanti engkau akan temukan yang bersyukur dari mereka hanyalah sedikit. Lihat gigihnya dia. Mau menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Musuh kalau sudah diserang dari depan dan belakang, hancur sudah. Kalau kita berhasil menyerang musuh kita dari depan dan dari belakang, tentara kalau sudah dikepung dari depan dan dari belakang, KO sudah. Sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang yang bertempur lalu musuhnya menyerang dari depan dan dari belakang, gak bisa bertahan. Sekarang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Lihat gigihnya dia. Saking gigihnya si tukang tipu ini, ketika tidur pun kita diganggu oleh dia. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, ketika seseorang memiliki mimpi-mimpi yang buruk, Nabi mengatakan itu dari syaitan. Berarti kita tidur pun lagi enggak sadar diri diganggu oleh dia. Kalau dalam keadaan seperti itu kita diganggu, apa yang akan dia lakukan ketika kita sedang sadar, sedang utuh kesadaran? Dia selalu menunggu dan menanti, sabar menunggu dan menanti untuk membuat langkah kita salib, terpeleset. Kembali kepada ayat dari surat Al-Insan tadi, bahwa Allah menunjukkan jalan dan kita disuruh memilih apakah jalan syukur yang akan kita tempuh ataukah kita akan menempuh jalan kufur. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifatnya pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, ingin mengokohkan semangat kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan Allah ingin kita kuat melawan bujuk rayu iblis. Allah ingin ada motivasi tumbuh di dalam diri kita untuk berhadapan dengan bujuk rayu dunia, sehingga dengan itu Dia turunkan kepada kita janji-janji. Apa yang terjadi manakala kita diberikan seseorang janji, seseorang mendapatkan janji? Pertama adalah orang akan bahagia ketika telah mendapatkan sebuah janji dari seseorang. Mendengar janjinya saja dia sudah bahagia. Kalau antum dijanjikan oleh Bapak Bupati, minggu depan akan diberikan kepada Anda hadiah yang besar. Mendengar janji itu saja bahagia apa enggak? Bahagia. Entah yang besar apa kita enggak tahu. Mungkin kado selamat ulang tahun tapi besar gitu, enggak tahu juga kita apa. Mendengar janji itu saja sudah datang kebahagiaan. Setelah bahagia, yang akan datang di dalam psikologis kita adalah semangat, harapan. Kita harap akan janji-janji itu, sehingga dengan harapan itu memupuk semangat kita untuk mendapatkan janji itu. Dan itu yang Allah inginkan ketika Allah Tabaraka wa Taala memberikan janji-janjinya kepada manusia, sehingga timbul semangat, yang semangat itu berangkat daripada harapan besar untuk dapat meraih janji-janji Allah. Sehingga di dalam menjalani materi-materi ujian ini, kita gampang dengan semangat itu, dengan harapan yang sangat itu, menempuh jalan syukur. Oleh karena itu Al-Quranul Karim penuh dengan janji-janji Allah. Oleh karena itu para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mereka hanya dua secara umum. Pertama, menyampaikan janji-janji Allah. dan yang kedua menyampaikan warning-warning dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang para nabi dan para rasul dengan mengatakan, rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi ala Allahi ujjatun ba'dar rusul. Dalam surah An-Nisa ayat 165. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah, utusan-utusan yang Allah utus ke permukaan bumi, tugas mereka mubashirin, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira adalah dengan menyampaikan janji-janji Allah. Wa mundhirin, tugas mereka pemberi peringatan. Jadi salah satu di antara tugas Nabi dan Rasul itu adalah penyampai kabar gembira dengan memberikan kepada manusia, wahai manusia, kalau ini yang kalian lakukan, berbahagialah. Nanti kalian akan dapatkan ini, dapatkan ini, dapatkan ini, dapatkan ini. Dan yang berjanji itu, Zat yang maha besar. Dan para ulama berkata, Al-Azim minal azim azim. Al-Azim minal azim azim. Ada yang faham kata-kata ini? Kalimat besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Sanu'tihim ajran azima. Kami akan berikan kepada mereka ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar akan diberikan kepada mereka, ganjaran yang besar. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Allah berjanji memberikan kita ganjaran balasan yang besar. Besar apabila diucapkan oleh orang besar, maka dia besar. Besar apabila diucapkan oleh orang kecil, maka dia kecil. Contoh, tanpa sedikit pun menyepelekan status sosial. Mohon maaf yang punya jabatan seperti yang saya sebutkan berikut ini, jangan tersinggung. Pemulung mengatakan kepada kita, besok saya berikan Bapak hadiah yang besar. Kata-katanya besar. Kira-kira bernafsu enggak kita ingin dapatkan hadiah dari pemulung yang besar itu? Hah? Gak bernafsu. Karena yang mengucapkan siapa? Pemulung. Tapi kalau yang mengatakan itu Pak Bupati, minggu depan kamu saya akan berikan hadiah yang besar. Ada harapan. Ada harapan dari kata-kata besar Pak Bupati. Padahal kata-katanya sama. Minggu depan saya berikan Bapak hadiah besar. Minggu depan saya berikan Anda hadiah besar. Kalimatnya sama, enggak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya status jabatannya di permukaan bumi. Yang satu pemulung, yang satu bupati. Besar mana yang kita harapkan? Besar kata pemulung atau besar kata bupati? Bupati. Apa alasannya? Bupati besar. Kalau bupati mengatakan saya berikan Anda hadiah besar, ternyata presiden mengatakan saya berikan Anda hadiah besar. Besar yang mana yang kita harapkan? Besar jadi presiden. Karena jauh sekali antara Bapak Bupati dan Bapak Presiden. Bagaimana kalau yang mengucapkan besar itu Allah pencipta langit dan bumi? Makanya para ulama mengatakan al-azim minal azim azim. Kata-kata besar kalau berasal dari Allah yang maha besar, dia sesuatu yang besar. Saking besarnya kata Allah di dalam hadis qudsi, mata Anda tidak pernah melihat yang seperti itu. Telinga Anda tidak pernah mendengar yang seperti itu. Hati Anda tidak pernah bisa membayangkan yang seperti itu. Mau kaya apa lagi besarnya? Mau kaya apa lagi besarnya, sudah? Mata tidak pernah melihat nikmat yang sehebat itu. Telinga tidak pernah mendengar cerita tentang nikmat yang sehebat itu. Dan hati tidak pernah bisa membayangkan nikmat yang sehebat itu. Akan tetapi kendala kita, kendala saya dan kendala kita semua yang hadir, janji-janji Allah itu sering lewat begitu saja. Janji-janji Allah kita baca, namun kita tidak menaruh harap dalam janji-janji itu. Namun kalau Pak Bupati yang memberikan janji, kita kejar janji-janjinya. Kalau seorang saudagar kaya yang memberikan janji-janji, mimpi kita, kira-kira janjinya apa ya saudagar kaya ini? Mimpi-mimpi kita dengan janji-janjinya itu. Padahal saudagar kaya, padahal Pak Bupati sangat mungkin berdusta. Maaf kalau ada yang bupati yang mendengar ceramah saya kali ini, saya minta maaf. Saya mengatakan hanya sangat mungkin, karena manusia biasa. Tetapi apakah mungkin bagi Allah untuk berdusta? Mustahil. Allah tidak pernah berdusta. Allah kalau berjanji, janjinya pasti. Janjinya pasti. Dan Allah tidak akan pernah selamanya untuk mengingkari janji-janji itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Hal yang harus kita didik di dalam hati kita, hal yang harus kita tumbuhkan di dalam jiwa kita, hal yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, kalau sudah Allah berjanji, harapkan janji Allah itu lebih daripada janji seluruh makhluk. Yang pernah kita dengar dengan telinga kita. Dan untuk itu kita perlu berlatih. Dan untuk itu kita perlu berjuang untuk bisa melihat janji-janji Allah itu sebagai janji yang real. Karena kendala kita kebanyakan di sini, lalai akan janji-janji Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Infitar, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti akan hidup di dalam kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang taat akan hidup di dalam apa? Kenikmatan. Di dalam ayat ini Allah memberikan janji. Janjinya adalah Allah ingin memberikan kepada kita nikmat hidup di permukaan bumi. Namun janji Allah itu bersyarat. Allah akan berikan janji ini, Allah akan berikan kepada kita kenikmatan hidup di permukaan bumi ini, syaratnya lakukan ketaatan. Lakukan bakti. Lakukan amal saleh. Allah akan turunkan kenikmatan itu. Yang harus kita lakukan adalah serius dalam mengajar kenikmatan-kenikmatan dunia sebelum kenikmatan-kenikmatan akhirat dengan cara mengaplikasikan syarat untuk mendapatkan janji itu. Lalu kita tata hidup kita, kita bina kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang Allah katakan abrar, berbakti kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di jalan patuh dan taat itu kita menerima janji Allah, yaitu kita akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan itu di dunia dan di akhirat. Namun lihat, pola kehidupan kebanyakan manusia, pola kehidupan mayoritas manusia, enggak mau mencari kenikmatan dunia dalam ketaatan. Karena mereka mengira kenikmatan dunia ada pada harta, ada pada tahta. Di situ mereka mengira ada kenikmatan dunia. Sehingga janji Allah, kenikmatan itu Allah berikan kepada kalian kalau kalian taat, diabaikan. Taat, untuk apa taat? Berbakti, patuh dan taat kepada Allah, perintahlah, untuk apa semua itu? Enggak menjamin apapun, tidak memberikan apapun. Lalu kemudian hidup mengejar harta, hidup mengejar tahta, mengira bahwa di atas harta dan tahta itulah Dia akan mendapatkan kenikmatan. Salah satu penyesalan penduduk-penduduk mahsyar yang akan menghuni neraka, mereka lafazkan di padang mahsyar, telah Allah terangkan di dalam Al-Quran sebelum nanti kita saksikan di padang mahsyar. Ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Ternyata hartaku tidak memberikan apapun manfaat kepadaku. Dan ternyata kekuasaanku hancur binasa, tidak ada artinya. Kalau ingin kenikmatan dunia, hiduplah berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Patuh dan taat kepada aturannya. Apabila kita baca tafsir daripada ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir, kita akan menemukan orang berbakti itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan pasti Allah menjanjikan, memberikan janjinya kepada kita. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan hidup. Toh pada dasarnya kita semua berburu kenikmatan hidup. Dan sayangnya mayoritas manusia berburu kenikmatan hidup di dalam maksiat. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Mereka tidak akan menemukan kenikmatan hidup sedikit pun. Karena Allah berjanji memberikan kenikmatan hidup di dalam ketaatan. Di dalam Al-Quran, di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji memberikan surga. Dan di dalam banyak ayat yang lainnya, hal yang sama Allah sampaikan kepada kita. Namun kita jadikan surah Al-Baqarah di awal surah Al-Baqarah saja sebagai satu ayat tentang janji Allah tentang surga kepada kita. Kalau itu kehidupan dunia, kehidupan akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam ayat ini jelas ada janji Allah. Janjinya adalah memberikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh apa? Surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mulai ayat dengan katakan wabashir, berikan kabar gembira. Supaya apa? Supaya kita yang beriman dan beramal saleh berbahagia dengan keimanan dan amal saleh kita. Penyakit banyak manusia di zaman kita sekarang, beriman dan beramal saleh dia lakukan, namun dia tidak bahagia dengan iman dan amal salehnya. Bahkan tidak jarang muslim dan muslimah di zaman kita sekarang melakukan aksi iman dan amal saleh, tapi dia malu-malu dalam imannya, malu-malu dalam amal salehnya. Saudaraku, ketika Anda mencoba untuk masuk ke dalam pasar modern di dunia ini, di mana di pasar modern itu segala jenis maksiat ada, dan pelaku-pelaku maksiat banyak berkumpul di pasar modern itu, Anda tampil dengan penampilan islami 100%. Apa gerangan perasaan Anda ketika masuk pasar modern itu? Kalau Anda masuk dalam keadaan malu-malu dilihat orang, enggak pede ditatap orang, istri Anda berjilbab panjang, anak-anak Anda berjilbab panjang, Anda salah langkah. Karena Allah menyuruh kita berbahagia dengan iman dan amal, amal saleh. Berikan kabar gembira, kata Allah. Hal yang seharusnya terjadi bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dengan keimanan dan amal salehnya, dia bahagia. Ketika dia bahagia, dia harus pede dengan iman dan amal salehnya. Dan aib yang sangat aib di zaman kita sekarang, orang Islam tidak pede dengan atribut keislaman. Apa yang membuat Anda tidak pede? Mereka menebar aurat di atas murka Allah dan bisa jadi di atas laknat Allah. Mereka pede. Kenapa kita enggak pede? Kalau pelaku maksiat demikian percaya dirinya dengan maksiatnya, kenapa orang yang beriman tidak bisa percaya diri dengan keimanannya? Ketika pelaku maksiat begitu beraninya dia dengan maksiatnya, kenapa orang-orang yang berbuat ibadah tidak berani dengan ibadahnya? Ada yang salah di sini. Seharusnya kita masuk dalam penuh percaya diri dan yakin. Dan sikap kita tanpa kesombongan sedikit pun, saya berbuat ibadah, kalian tidak, saya lebih mulia daripada kalian dalam hal ini. Seharusnya kalian meniru saya. Harusnya kalian meniru istri saya. Harusnya kalian meniru pola berpakaian saya. Ini pola berpakaian yang benar. Ini pola berpakaian yang diinginkan pencipta saya dan pencipta kalian. Dengan langkah seperti ini yang bergerak maju ke pasar modern itu, dan kita akan tidak akan peduli kepada apa kata orang dan bagaimana kata-kata orang terhadap kita. Terutama pada generasi muda. Di generasi muda umat Islam sekarang ini, percaya diri mereka dengan atribut keislaman sudah sangat tipis. Kalau mereka pakai sarung, pakai baju muslim yang sering kita sebut dengan baju koko, pakai kupiah, itu gak pede gitu. Jalan ketemu dengan teman SMA-nya, lalu teman SMA-nya baca assalamualaikum, assalamualaikum penduduk surga mau kemana? Hah? Dilihat pakai peci. Justru sekarang PD-nya pemuda-pemuda Islam, pemudi-pemudi Islam dengan maksiat. Celana, meniru pola celana orang kufar, pakai anting. Bajunya baju kaos, ketat, sempit. Jalan jam 6 sore, ke mall, azan berkumandang, dia peduli. PD dia, ini anak gaul sekarang. Ini aib yang besar yang kita temukan dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seharusnya kita berbahagia karena kita mendapatkan janji Allah. Janji Allah untuk mendapatkan surga, anna lahum jannat. Sehingga iman dan amal saleh seharusnya membuat kita bahagia. Ketika iman dan amal saleh membuat kita bahagia, kita tidak peduli orang lain ngapain, kita bahagia dengan iman dan amal saleh kita. Mari kita lihat janji-janji Allah di dalam Al-Qur'an. Beberapa janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Lalu kita lihat diri kita dan jiwa kita berhadapan dengan janji-janji itu. Agar kita melihat di mana posisi kita dari janji-janji Allah. Dan bagaimana keyakinan kita tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Pertama firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم." Permisalan bagi orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah bagaikan sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai tumbuhlah 100 biji. Dan Allah melipat gandakan untuk orang-orang yang Allah inginkan. Dan Allah itu maha luas karunianya dan maha mengetahui. Janji Allah di dalam ayat ini kepada kita, wahai manusia, infakkan hartamu di jalanku. Satu yang kamu infakkan, aku akan ganti 700. Bukankah begitu? Ayat ini maknanya bukankah begitu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan untuk orang-orang yang Allah inginkan. Makna ayat ini, infak yang Anda lakukan itu bisa saja lebih daripada 700. Satu Anda berikan lebih daripada 700 Anda terima. Satu yang kamu berikan lebih dari 700 bisa. Allah setelah mengatakan 700, Allah katakan Allah lipat gandakan untuk orang-orang yang Allah inginkan. Artinya masih bisa lebih daripada itu. Untuk orang-orang yang Allah inginkan. Permasalahannya adalah sampai di mana kita menatap ayat ini dengan penuh keyakinan. Bahwa infak yang kita berikan di jalan Allah, harta yang kita infakkan di jalan Allah untuk meraih ridho Allah, akan kembali kebaikannya kepada kita dalam kelipatan ganda yang jauh lebih besar. Sifat inilah yang telah mengundang kedermawanan super yang dimiliki oleh para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam perang Tabuk, ketika akan meminta para sahabat, meminta untuk berinfak di perang Tabuk, meminta para sahabat untuk menginfakkan hartanya karena persediaan Baitul Mal tidak cukup untuk membiayai pasukan-pasukan jihad melawan Romawi. Lalu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk berinfak. Apa yang terjadi? Para sahabat berlomba-lomba berinfak. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diceritakan di dalam Sahih Muslim berkata di dalam hatinya, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Pulang dia ke rumahnya, lalu dia ambil setengah daripada hartanya. Dia serahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau telah menyuruh kami berinfak, ini setengah hartaku. Kata-kata setengah ma'asyarul muslimin gampang kita ucapkan, namun prakteknya berat luar biasa. Kalau antum ingin praktekkan sekarang, pulang, lihat berapa rekening yang antum punya, lihat berapa tabungan emas antum, baik di antum simpan di suatu tempat atau antum sedang tijarahkan, bisniskan, ambil setengahnya, infakkan setengahnya di jalan Allah. Kerjaan berat, namun dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan dia berniat hari ini dia akan mengalahkan infaknya Abu Bakar. Tak lama setelah itu Abu Bakar datang dan berkata, wahai Rasul, ini seluruh hartaku. Apa yang membuat jiwa para sahabat itu bisa melakukan hal seperti itu? Janji-janji Allah. Dan apa yang membuat kita sangat jauh daripada sifat dermawan? Apa yang membuat manusia sekarang ini sangat jauh daripada sifat ringan tangan, ringan membantu orang lain, berinfak dan bersedekah? Kita tidak yakin dengan janji-janji Allah itu. Karena kalau kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, ketika kita mengeluarkan dompet kita, di situ ada lembaran 100 ribu, di situ ada lembaran 50 ribu, ada lembaran 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu dan 1000. Kalau kita yakin dengan janji Allah, yang kita ambil lembaran yang mana? Hah? Ya paling tidak 50 ribu lah. Beranikah kita mengambil setengah daripada harta yang ada di dompet kita karena kita tahu di rumah kita masih ada yang lain? Paling tidak 500 ribu ambil. Infakkan di jalan Allah. Karena kebanyakan manusia ketika berinfak cari sisa-sisa. Yang dia infakkan sisa ongkos oplet. Ibu-ibu berinfak sisa belanja pasar. Yang memang disisihkan dana-dana kecil, dana-dana sisa itu untuk berinfak. Subhanallah. Saya selalu mengatakan kalau ini pola kita berinfak, saya khawatir kalau masuk surga pun nanti dapatnya pun sisa-sisanya. Maksud sisa-sisa surga bukanlah surga itu kecil dan kerdil, tidak, besar. Yang sisa tetap saja besar. Namun maksud saya sisa-sisa, dihuni dulu oleh orang yang tidak singgah di neraka, baru sisa-sisanya untuk orang yang datang setelah singgah dulu di neraka. Karena untuk akhirat kita, berat rasanya mengeluarkan uang 50 ribu, berat rasanya mengeluarkan uang 100 ribu. Tapi kalau untuk sepatu, baju, apa lagi? Makan siang dengan rekan-rekan, tiga kali duduk. Uang merah itu tiga kali tarik begini, santai aja. Apa yang terjadi di dalam diri kita? Kurang yakin. Atau tidak terdidik yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan hadis qudsi dari Allah Tabaraka wa taala, "Unfiq 'alaik." Nafkahkan hartamu, aku akan memberikan nafkahku kepadamu. Rasulullah SAW mengatakan, "Mana qasat sadaqatun min mal?" Sedekah tidak akan pernah mengurangkan harta, enggak pernah mengurangkan harta. Antum ambil 100 ribu, apakah artinya berkurang? Tidak. Nabi menjamin tidak berkurang harta kalian. Kalau kalian bersedekah, tidak akan berkurang harta kalian. Jaminan dari Nabi SAW, jaminan siapa lagi yang mau kita ambil? Namun syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan selalu menjanjikan kepada kalian, awas fakir, awas fakir, awas fakir. Mana lagi untuk anak kalian? Mana lagi untuk tabungan masa depan mereka? Mana lagi untuk kredit rumah? Mana lagi untuk terus? Sehingga akhirnya jalan ke surga kita hemat di dalamnya. Sementara tabungan dunia kita rakus dan haus di dalamnya. Waliyadzubillah. Kita harus keluar dari jebakan-jebakan iblis ini. Kita harus keluar dari jebakan-jebakan syaitan ini. Rasulullah SAW berpikir masjid sebelum berpikir rumahnya sendiri. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Baru datang dari kota Mekah, singgah sebentar di kampung bernama Quba, hanya 14 hari dalam riwayat. Dan riwayat lain 12 hari di kampung Quba itu Rasulullah sudah berpikir bagaimana membangun masjid dan membuat masjid. Dan terwujudlah masjid yang bernama Masjid Quba. Datang ke kota Madinah. Dan Allah pilihkan rumah untuk Rasulullah adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang sangat masyhur di dalam sejarah. Semua kita insyaAllah tahu. Yang rajin membaca sejarah Nabi kita tercinta SAW. Di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu ada sebuah kebun kurma yang sudah tidak lagi produktif karena tuanya, pohon-pohonnya tinggi-tinggi dan tidak lagi menghasilkan kurma. Dan kebun itu milik dua orang anak yatim di kota Madinah bernama Sahal dan Suhail. Yang pertama difikirkan Nabi sebelum berfikir rumahnya, bangun masjid, berinfak di jalan Allah Taala. Dipanggil Sahal dan Suhail, kita ingin membangun masjid di kebun kamu ini, di kebun kalian. Sebutkan harganya untuk kita bayar. Sahal dan Suhail mengatakan, wahai Rasul, kata itu untuk masjid kita berikan lillah, karena Allah. Kata Nabi, tidak. Kalau kalian tidak mau sebutkan nama, kami tidak jadi beli. Sebutkan. Sebutkan angka. Kalau kalian tidak sebutkan angka, kami tidak jadi beli. Dibeli akhirnya kebun itu dari Sahal dan Suhail. Lalu kemudian dibangun masjid. Itu sebelum Rasulullah berpikir rumahnya. Hidup masih numpang di rumah orang lain. Kira-kira kita ketika masih ngontrak, apa yang pertama kita pikirkan? Bangun masjid? Atau bangun pondasi rumah dulu? Biarlah 3 tahun pondasi biarlah 3 tahun pondasi, ya pondasi aja lu, enggak apa-apa, yang penting sudah ada. Sudah ada pondasi, sudah bangga kita ada pondasi. Sementara tidak ada dana kita untuk pondasi masjid. La haula wala quwata illa billah. Infakkan. Dan semakin rajin kita berinfak, yakinlah, yakinlah Allah berjanji, Allah balas dengan kelipatan yang jauh lebih besar. Tidak ada ceritanya di permukaan bila ada orang rajin berinfak lalu miskin dengan infaknya. Namun setan pandai dan mahir menipu kita bersama dedengkot-dedengkotnya dari orang Yahudi dan Nasara. Maka kita lihat, mari kita lihat janji Allah Tabaraka wa Taala yang ini di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji. Dari sebawahi kalimat Allah berjanji, yang berjanji bukan sembarang, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling pengasih dan penyayang, yang paling pemurah dan paling dermawan. Berjanji. Allah berjanji. Apa janji Allah? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kembali yang dijanjikan adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Janji Allah di sini ada 3. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, khalifah, pemimpin di permukaan bumi. Kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Ini janji pertama. Memberikan kepada kita apa? Apa yang diberikan Allah janjinya? Khilafah Islamiyah. Allah akan berjanji memberikan khilafah Islamiyah. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Janji yang kedua. Allah akan kokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridhoi agama itu untuk mereka. Akan ada kekuatan agama Islam. agama ini akan kokoh dan kuat di permukaan bumi sehingga yang lainnya lemah dengan kekuatan agama Islam. Memimpin. Tidak hanya pemimpinnya Islam, tapi agamanya kokoh di permukaan bumi, kuat. Dengan kuatnya Islam, yang lain yang selain Islam melemah. Janji yang kedua. Janji yang ketiga, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا. Allah akan gantikan, setelah ketakutan yang menyelimuti mereka, Allah akan gantikan dengan aman. Allah berjanji. Namun lihat kepada siapa Allah berjanji. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berikan janji-janjinya ini. Khilafah Islamiyah, Al-Quwah Islamiyah, dan keamanan. Oleh karena itu kita berjuang dengan sekuat kemampuan kita untuk mewujudkan masyarakat yang iman dan amal saleh. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di tengah masyarakat kita, tetangga kita, di tempat kita beraktivitas, bekerja, di tempat kita berdagang, kepada konsumen kita, kita didik mereka untuk menjadi orang yang beriman dan amal saleh. Semua itu upaya kita lakukan untuk menyiapkan wadah agar Allah memberikan janji-janjinya itu. Namun banyak umat Islam sekarang tidak mau janji-janji yang seperti ini. Dia kejar khilafah Islamiyah tanpa menyiapkan iman dan amal saleh. Dan ini kesalahan dan kekeliruan besar. Sebagian saudara-saudari kita yang punya ghirah terhadap agama Islam. Yang punya semangat untuk membangun Islam. Punya semangat untuk menggapai khilafah Islamiyah. Saya dan Anda sama-sama sepakat. Kita punya semangat untuk mencapai khilafah Islamiyah itu. Punya ghirah untuk itu. Namun saya dan Anda berbeda dalam cara mencapainya. Anda mencapainya dengan cara merorong kekuasaan yang ada. Dan Anda ingin meraihnya dan merampasnya. Sementara kami tidak melakukan itu. Kami mendidik umat untuk beriman dan beramal saleh. Karena Allah berjanji memberikan khilafah hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Adapun merampas kekuasaan orang-orang yang sedang berkuasa bukanlah jalannya Allah dan bukanlah jalannya para nabi dan para rasul. Nabi Musa, orang terbaik di permukaan bumi di waktu itu, diutus kepada Fir'aun, manusia paling laknat di permukaan bumi ketika itu. Tahu kita apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Fir'aun? Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau wahai Fir'aun, kutunjukkan kepadamu cara mensucikan jiwamu? Aku akan tunjukkan kepadamu jalan menuju Rabbmu. Sehingga ketika engkau kenal kepada Rabbmu itu, kamu akan takut kepadanya wahai Fir'aun. Dan itu pun disuruh oleh Allah dalam ayat yang lain, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut. Nabi Musa tidak sedikit pun diperintahkan untuk merorong kekuasaan siapa? Fir'aun untuk menegakkan khilafah di permukaan bumi. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW apabila kita tasawuf. Melihat biografi Rasul, tidak satu pun aksi Nabi Muhammad terlihat di kota Mekah merongrong kekuasaan yang ada di tangan Quraisy. Yang dilakukan Nabi Musa, dilakukan Nabi Muhammad, dan dilakukan seluruh para Nabi dan para Rasul adalah menyiapkan wadah iman dan amal saleh. Menyiapkan masyarakat iman dan amal saleh. Kalau itu terwujud, janji Allah pasti turun. Dan lihat, ketika Nabi berjuang di kota Madinah, di kota Mekah untuk menyiapkan masyarakat iman dan amal saleh, justru masyarakat iman dan amal saleh lahir di kota Madinah. Dan Allah pindahkan nabinya dari Mekah ke kota Madinah, khilafah Islamiyah itu berdiri di Madinah. Nabi berdakwahnya di mana? Di Mekah. Kenapa tidak Allah dirikan di Mekah? Karena yang beriman dan amal saleh ada di Madinah. Masyarakat yang sudah siap dengan keimanan dan amal salehnya di Madinah jauh lebih siap dibanding di Mekah, sehingga khilafah Islamiyah itu Allah tegakkan di Madinah, bukan di Mekah. Padahal Nabi berdakwah di Mekah. Baru setelah itu dengan kekuatan orang-orang yang beriman amal saleh datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kesyirikan dan melakukan pelaku-pelaku syirik. Baru kemudian Mekah menjadi kota yang beriman dan beramal saleh sampai hari ini. Dan manakala kita melihat keadaan dunia sekarang ini, kita tidak akan menemukan kota yang di dalamnya penuh dengan iman dan amal saleh lebih daripada Makkah dan Madinah. Tidak ada. Wajar kalau hukum Allah masih berdiri di negeri itu. Dan itu satu-satunya negara di permukaan bumi yang masih menjunjung Al-Quran sebagai sumber hukum. Tidak ada lagi negara di permukaan bumi yang seperti itu. Semoga Allah mengokohkannya di sana. Karena iman dan amal soleh masih banyak di situ. Sementara di negeri-negeri lain, termasuk negeri yang kita cintai ini, Indonesia tercinta, karena tidak banyak, sudah tidak banyak lagi iman dan amal soleh di dalamnya. Sudah sangat tipis iman dan amal soleh di dalamnya. Allah cabut khilafah Islamiyah itu dari Indonesia. Padahal pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita berperang melawan Belanda dan penjajah untuk jihad fisabilillah. Mereka angkat senjata untuk membela agama Allah, bukan membela, murni membela tanah air ini. Tidak. Lihatlah pejuang-pejuang Islam. Lihatlah pejuang-pejuang membela Indonesia ini, umat Islam. Di Ponorogo, Imam Bonjol, Tengku Umar, Sisinga Mangaraja. Akan tetapi masyarakatnya kemudian berubah. Sehingga Allah tidak turunkan khilafah di sini. Karena masyarakatnya belum layak untuk mendapatkan janji. Jadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan khilafah Islamiyah itu janji. Bukan sesuatu yang apa tadi ya, yang kita rongrong untuk kita caplok gitu. Enggak. Tidak begitu cara para nabi dan para rasul, dan tidak begitu caranya Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita untuk mencapai khilafah Islamiyah. Bahkan pencaplokan dan perongrongan itu adalah pemberontakan yang diharamkan secara syariat. Dan ini yang membedakan antara kita dan sebagian saudara-saudari kita, yang kita dan mereka sama-sama punya ghirah untuk khilafah Islamiyah itu. Akan tapi kita mengikuti pola yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan itu yang membedakan antara kita dan mereka. Namun sayang, kita tetap dituding orang yang tidak peduli dengan khilafah Islamiyah, karena kita tidak ikut berbondong-bondong mencaploknya dari pemimpin-pemimpin kita. Justru kita menyuruh mereka, masyarakat, untuk taat dan patuh kepada pemimpin selagi perintahnya masih tetap di atas koridor agama Allah. Dan usaha untuk menyuruh masyarakat patuh kepada pemimpin dalam hal-hal yang tidak bersifat maksiat dan dalam hal-hal yang tidak berbau maksiat, itu dianggap tidak punya semangat untuk menegakkan khilafah Islamiyah. La haula wala quwwata illa billah. Allah suruh mewujudkan iman dan amal saleh. Dan iman dan amal saleh dalam berhadapan dengan akhlak dengan para pemimpin adalah patuh dan taat. Kecuali dalam maksiat, tidak lagi patuh dan taat. Dan itu kita sampaikan, dan itu kita dakwahkan, dan itu kita sampaikan hadis-hadis Rasul kita tercinta SAW. Dan kita larang masyarakat untuk berontak kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri kita ini, dianggap orang yang tidak mau berdirinya khilafah Islamiyah. Dianggap antek-antek pemimpin. Dianggap antek-antek pemerintah. Anehnya pemerintah pun menganggap kita teroris. Jadi diserang dari dua kubu yang berbeda gitu. Oleh karena itu, melalui suara ini, kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang dengar, begini nasib kami wahai pemimpin. Kami selalu menyuarakan agama Allah. Atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum. Usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah. Saya wasiatkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, dan patuh dan taat kepada pemimpin kalian. Kami membangun umat di atas pondasi ini. Dengan ini kami dirongrong oleh mereka-mereka yang ingin mencaplok kepemimpinan Anda dan ingin meruntuhkan singgasana Anda sebagai antek-antek Anda. Namun Anda menuduh kami teroris, aneh. Mudah-mudahan sabar yang double ini mendapat membuat jenjang kita di surga bertambah tinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada janji. Sejauh apa kita punya semangat untuk meraih janji-janji itu, sejauh itu pula kita akan membangun iman, membangun amal saleh, pertama di diri kita, kedua di keluarga kita, ketiga sekeliling kita. Dan orang yang tidak punya hatinya, tidak memiliki semangat untuk meraih janji-janji Allah, tidak semangat untuk membangun iman dan amal saleh itu. Kita lihat janji Allah tabaraka wa taala berikutnya dalam surat Ar-Rum. ayat ke-39. Allah berfirman, "Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun." Apapun harta yang kalian berikan untuk riba, yang dengan riba itu kalian berharap harta kalian tumbuh besar. Tumbuh dan semakin tumbuh, semakin banyak dan semakin banyak. Fala yarbu indallah. Harta itu tidak akan bertambah sedikit pun di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakah. Dan apapun yang keluarkan daripada kalian, keluarkan daripada zakat, termasuk zakat di bawahnya, walau tidak wajib adalah infak dan sedekah. Turiduna wajhallah. Kalian keluarkan infak itu, kalian keluarkan zakat itu mengharap wajah Allah. Faulaika humul mud'ifun. Merekalah orang-orang yang akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahalanya untuk akhiratnya, dilipat gandakan hartanya di dunia. Ayat yang telah kita bacakan pertama kali dalam pertemuan setelah Isya ini. Dan kita arahkan pembicaraan ini khusus kepada saudara kita, saudari kita yang sekarang di hadapan kita, melihat kita, atau sedang mendengar suara kita yang masih bermuamalah, muamalah riba. Anda bisa sembunyikan riba itu dari pandangan kami. Bagaimana Anda menyembunyikannya dari catatan malaikat? Bagaimana Anda menyembunyikannya dari catatan malaikat? Dan bagaimana Anda menyembunyikannya dari tatapan Allah bahwa Anda pelaku riba? Pelaku riba yang berhak untuk diperangi kalau memang ada pemimpin-pemimpin muslim yang menegakkan bendera jihad. Dan kalau dengan pola seperti itu Anda masih duduk di majelis taklim, dianggap ahlu sunnah, pembela agama Allah, alangkah buruknya Anda. Lain zahir, lain batin. Berharap harta bertambah, Allah berjanji enggak ada penambahan harta di riba. La yarbu 'indallah, tidak akan bertambah di sisi Allah sedikit pun. Kalau Anda mau bertambah, keluarkan zakat, infak sedekahkan, harta Anda bertambah. Fa ulaika humul mud'ifun, mereka yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan dan hartanya akan dilipat gandakan. Jangan ikuti dunia yang menipu, dan jangan ikuti kali-kali manusia yang menipu, karena kali-kali itu berasal dari syaitan. Sementara dunia ini bukan di bawah aturan syaitan. Dunia ini di bawah aturan sang penguasa langit dan bumi yang menurunkan ayat ini. Maka wajib hukumnya lepas dari transaksi riba. Wajib. Bukan sunnat. Wajib. Iyakum dengan janji-janji syaitan. Jauhi janji-janji syaitan. Syaitan itu berjanji namun dia akan mengingkari janjinya. Dia menjanjikan dalam riba harta yang melimpah ruah, dia akan ingkar janji. Janji-janji syaitan semu. Dan dalam beberapa riwayat hadis yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW bersabda bahwa harta riba wa in kathur, walaupun pada awalnya Anda dapatkan banyak, fama'aluhu ilal qul, akhirnya akan kembali menjadi sedikit. Dan Anda akan hancur dengan riba-riba Anda itu. Harta Anda akan hancur dengan riba-riba Anda itu. Walaupun di tengah masyarakat Anda dipandang manusia sukses, tapi saya yakin hati Anda pribadi tahu bahwa Anda tidak sukses. Anda dikejar-kejar. Anda lari dan lari. Anda sembunyi dan sembunyi. Anda dikejar-kejar bayang-bayang yang Anda tidak tahu harus lari kemana dari bayang-bayang itu. Apa arti kehidupan dengan pola yang seperti ini? Di Pekanbaru hidup seorang yang sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia riba. Manusia masih menatapnya sebagai manusia sukses. Rumahnya gedung, mobilnya Harrier, istrinya Camry. Tidak akan ada orang yang mengira bahwa dia adalah orang miskin. Tapi ketika dia bercerita kepada teman kita, siapa dia sebenarnya? Dia katakan dijual seluruh aset yang dia punya, rumahnya, mobilnya, tanah-tanah yang dia punya, seluruh baju yang dipakai oleh dia dan istri dan anaknya, gak cukup untuk nutup hutang di bank itu. Ini orang kaya apa orang kere luar biasa? Sampai baju pun gak punya. Bajunya baju utang, sendal-sendal utang, kerupuk-kerupuk utang. Harta riba, walau terlihat banyak, hasilnya adalah nihil. Maka jangan tertipu dengan janji-janji syaitan. Kembali kepada janji-janji Allah. Faulaika humul mut'ifun. Mereka orang yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan dalam pahala, dilipat gandakan dalam harta. Ma'asyarul muslimin, terakhir kita tutup dengan Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan cerita ini kejadian padang mahsyar yang telah Allah ceritakan sebelum dia terjadi, karena Allah mengetahui segala sesuatu yang akan dan bakalan terjadi. Berfirman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkata syaitan tatkala perkara diputuskan oleh Allah. Di mana ini? Di padang mahsyar. Inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Allah berjanji kepada kalian dan janji Allah janji yang hak. Wa wa'adtukum, dan saya pun berjanji kepada kalian. Fa akhlaftukum, namun saya mangkir akan janji saya itu. Saya tidak penuhi janji saya kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku sebenarnya tidak punya kekuatan apapun kepada kalian wahai manusia yang mengikuti diriku. Yang aku punya adalah aku mengajak kalian, kenapa kalian ikut ajakanku? Fala talumuni. Oleh karena itu jangan kalian caci saya. Walumu anfusakum. Caci diri kalian sendiri. Allah telah berjanji, kalian abaikan janji-janjinya. Aku yang janji, kalian ikuti. Jadi jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Kalau mau mencaci, caci diri kalian sendiri. Wa ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong diriku dari adab dan murka Allah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku telah ingkar sebenarnya dengan perbuatan kalian menyekutukan aku dengan Allah sebelum ini di permukaan bumi. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim, untuk mereka adab yang sangat teramat pedih. Ayat ini mengakhiri materi kita pada kesempatan kali ini. Walaupun janji-janji Allah di dalam Al-Quran sangat banyak, kalau kita ingin mentasofuh ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, hampir di setiap surat ada janji-janji Allah. Termasuk surat-surat pendek, di situ ada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, ada janji-janji Allah di situ. Dalam surat yang sangat pendek yaitu surat Al-Qari'ah. Di dalam surat Al-Bayyinah ada janji-janji Allah. Hampir di dalam setiap surat itu tidak kosong daripada janji-janji Allah. Tinggal sekarang bagaimana kita membacanya, meyakininya, menghadirkannya dalam aplikasi nyata, sehingga kita benar-benar orang-orang yang yakin akan janji-janji Allah itu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara dan secara umum bagi kita semua yang mendengarkan suara dakwah ini dimanapun antum berada. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk tidak terlena dengan janji-janji syaitan, namun selalu mengejar janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon diterangkan mengenai hubungan antara iman terhadap janji Allah dan iman terhadap takdir. Pembicaraan tentang takdir, pembicaraan yang sangat panjang dan sangat sulit untuk dibicarakan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa berbicara tentang iman kepada takdir. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana konsep yang benar di dalam agama Islam tentang pencegahan maksiat yang beredar di tengah masyarakat kita? Ada konsep umum dan ada konsep detail. Konsep umum adalah hidupkan kebenaran agar mati kebatilan. Hidupkan kebenaran agar sirna kebatilan. Karena hidupnya kebatilan disebabkan sirna kebenaran. Kuatnya kebatilan karena kebenaran melemah. Oleh karena itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam datang dengan kebenaran ke kota Mekah, membaca ayat ja'al haqqu apa? Wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, telah datang kebenaran dan sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan sesuatu yang sirna. Tidak sirna di dunia, sirna di akhirat. Maka kalau ingin berjuang memerangi maksiat, tumbuhkan lawan maksiat di permukaan bumi. Dalam diri kita, dalam keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Dengan itulah kita memerangi maksiat. Adapun mulut yang komat kamit teriak setinggi-tinggi langit memerangi maksiat, namun amalan tidak memerangi maksiat, ini mimpi di siang bolong. Demonstrasi akan sebuah maksiat, kemudian sholat zuhurnya dijamak dengan asar tanpa alasan. Apa ini? Orang-orang yang berdiri di barisan demonstrasi yang mencela para pembuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari, kalau malamnya dia pergi diskotik. Apa arti daripada demonstrasinya itu? Siangnya dia seolah-olah menjadi pembela Nabi, malamnya dia orang-orang yang memerangi Nabi dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan orang-orang yang ikut dalam barisan demonstrasi itu, dan di antara mereka wanita-wanita yang tidak berjilbab. Bukannya kita tidak setuju umat bangkit dan marah ketika nabinya dipermainkan. Kita setuju itu. Sebagaimana kita setuju itu, kita pun tidak setuju Anda yang tidak berjilbab. Anda yang berdusta, Anda yang mencurangi konsumen dalam timbangan-timbangan di pasar. Anda yang korupsi, Anda yang mengamalkan amalan riba. Anda yang tidak patuh kepada orang tua, karena itu semua memerangi agama Allah. Ini konsep umum. Konsep umum, ingin melawan kebatilan, hidupkan kebenaran. Adapun konsep lebih detail diterangkan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Faman lam yastati' fabilisanih." وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dalam riwayat lain, وَمَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ. Barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya, rubah dengan kekuatannya. Dan kekuatan ini diterjemahkan, disyarah oleh para ahli hadis, bahwa rubah dengan kekuasaan yang Anda miliki pada tempat yang Anda kuasai itu. Anda pemimpin di rumah tangga ada maksiat, wajib merubahnya dengan tangan. Anda penguasa di sebuah sekolah, Anda pemimpinnya, dan di sekolah itu ada maksiat, wajib dirubah dengan tangan dan kekuatan Anda. Hapuskan langsung. Anda sebagai bupati, wajib memberantas maksiat dengan kekuasaan kebupatian Anda. Anda sebagai gubernur demikian, Anda sebagai presiden pun demikian. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi gubernur, Amirul Mukminin, bukan gubernur, pemimpin tertinggi, dan lebih dari satu hari satu malam Umar bin Abdul Aziz sibuk menyelenggarakan jenazah pamannya yang merupakan Amirul Mukminin sebelum dirinya, pulang dalam keadaan lelah sekian lama jam, sekian jam tidak tidur, dalam keadaan ngantuk-ngantuk, dia pun istirahat di depan di rumahnya. Didatangi oleh anaknya Abdul Malik. "Wahai ayahanda, Anda mau ngapain?" mau tidur anakku, ayahmu capek menyelenggarakan jenazah pamanmu Sulaiman. Kata anaknya Abdul Malik, wahai ayahanda, anda sekarang sudah Amirul Mukminin. Di beberapa negeri masih ada pemimpin-pemimpin gubernur-gubernur yang zolim kepada rakyatnya. Sudah saatnya rakyat diistirahatkan daripada kezoliman-kezoliman gubernur itu. Dan anda tahu itu ayahanda, kerjakan sekarang. Kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, ayahmu lelah sekali dan ngantuk sekali. Biarkan ayah tidur sejenak, setelah tidur ayahmu akan melakukan itu insya Allah. Kata Abdul Malik anaknya, ayahanda, kalau anda tidur, siapa yang bisa menjamin anda bangun? Siapa yang bisa menjamin anda bangun untuk melakukan itu? Dan kalau anda wafat dalam tidur anda, anda berbuat maksiat. Anda masih membiarkan gubernur-gubernur yang zalim kepada rakyat. Hilang kantuk Umar bin Abdul Aziz. Diciumnya anaknya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang punggungku orang yang membantu ketaatan kepadaku. Lihat, pemimpin punya tanggung jawab atas kezaliman yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Kalau dia tahu dan membiarkan, di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi di luar kepemimpinan kita, ceritanya lain. Kalau di luar kepemimpinan kita, di luar kekuasaan kita, yang akan Allah minta pertanggungjawaban adalah yang berkuasa. Maka di rumah kita, kita yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Sementara di rumah orang lain lagi yang diminta Allah pertanggungjawabannya. Di rumah saudara kita, dia yang akan dimintai Allah pertanggungjawaban, bukan kita. Di negeri kita ini, siapa penguasanya? Pak Camat yang dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Kita yang bukan camat tidak dimintai pertanggungjawaban untuk merubah dengan tangan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, faman lam yastati, tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan kekuasaannya, fabilisanih, rubah maksiat itu dengan lisan, dakwahkan, sebutkan yang benar, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nasihati orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Faman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fabiqalbih, rubah maksiat itu dengan hati, dengan cara membencinya dan meninggalkannya. Dengan cara membencinya dan meninggalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah semua ketaatan kita lakukan kepada Allah, masih ada satu hal yang dapat menghalangi kita mendapatkan janji-janji Allah tersebut, yaitu riya. Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Apakah dengan doa ataukah dengan perbuatan? Menurut saya, anda terlalu pede ketika mengatakan setelah semua ketaatan kita lakukan kepada Allah. Dan saya yakin anda yang bertanya tidak seperti itu. Demikian juga dengan saya. Demikian juga dengan seluruh kita yang hadir di majelis ini. Apakah kita telah melakukan seluruh ketaatan? Demi Allah, tidak. Yang kita lakukan baru secuil dari apa yang harusnya kita lakukan. Maka jangan terlalu pede telah melakukan seluruh ketaatan. Maka hal itu kita tidak jawab. Yang kita jawab salah masalah riyanya saja. Adapun riya ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah adalah penghangus amal saleh. Kalau kita sadar amal soleh kita tidak akan ada artinya dengan riya, taulah kita bahaya riya itu. Dan ketika itu kita akan mudah untuk memerangi riya, karena dengan riya itu amal soleh kita hapus di sisi Allah. Capek-capek kita beramal, lelah-lelah kita beramal, namun tidak ada artinya sama sekali karena riya itu. Oleh karena itu kita harus berusaha melawannya. Dan sebaik-baik cara untuk melawan riya adalah rajin beramal saleh di kala sendiri dan tidak ada orang yang lihat. Cara yang paling bagus untuk menanamkan keikhlasan yang mampu menolak riya adalah beramal saleh di kala sendiri. Berjuanglah di kala anda sendiri, apa yang anda lakukan dalam kesendirian itu. Kalau anda mampu untuk di kala sendiri tetap di atas kesolehan, anda dengan mudah menaklukkan riya. Wallahu'ala. Pertanyaannya sepertinya pertanyaan dari seorang suami. Ustadz, bolehkah kita berinfak tanpa sepengetahuan istri kita? Apa hukumnya? Tergantung harta yang anda infakkan harta siapa? Harta anda atau harta istri? Kalau harta anda, tidak ada kewajiban anda untuk minta izin istri. Kalau harta istri, Anda wajib minta izin istri. Harta siapa dulu yang diinfakkan? Karena hidup di rumah tangga, harta suami, harta istri berbeda. Itu aturan Allah. Harta suami punya suami, harta istri punya istri. Dan harta suami, di atas itulah kewajiban seluruh biaya rumah tangga. Dari A sampai Z, di harta suami. Istri tidak ada kewajiban mengeluarkan satu rupiah pun daripada hartanya untuk biaya rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki dijadikan pemimpin kaum wanita disebabkan Allah telah lebihkan kaum laki-laki dibanding kaum wanita, dan disebabkan kaum laki-laki merekalah yang menafkahi kaum wanita. Maka beban rumah tangga dari A sampai Z di harta Anda, wahai para suami. Adapun harta istri Anda, tidak ada kewajiban satu rupiah pun untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau dia mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan rumah tangga, dia mendapatkan dua pahala. Pahala berinfak dan bersedekah, pahala membantu Anda suaminya tercinta. Dan jangan pernah paksa istri Anda untuk melakukan itu. Biarkan dia melakukan dengan ridho dan hati yang lapang. Kalau pada saat itu Anda kekurangan dana, dan dana istri Anda ada, namun dia tidak ridho untuk mengeluarkan sebagai biaya rumah tangga, pinjam. Dan ketika Anda pinjam, Anda wajib mengembalikannya. Adapun rumah tangga dengan pola harta suami istri gabung jadi satu, tah yang mana punya istri, yang mana punya suami, ini warisan Belanda untuk Indonesia. Ya. Ketika kita bertanya kepada ahli hukum, mereka mengatakan ini warisan Belanda. Hukum penjajah yang masih diletakkan di negeri kita, dan kita enjoy dengan penjajahan hukum itu. Ada wajah-wajah yang merasa aneh kayaknya. Gak apa-apa. Kalau tidak pernah saya akan gali Al-Quran, gali hadis, gali sejarah Nabi Muhammad SAW, dan gali sejarah para sahabat, Anda akan menemukan harta suami punya suami, harta istri punya istri. Di atas harta suamilah kewajiban rumah tangga. Istri tidak memiliki itu. Boleh jadi istri kaya, suaminya miskin, dan istri bayar zakat kepada suaminya. Bisa. Istri Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, saya memiliki harta yang sudah wajib dizakatkan. Sementara suami saya Abdullah bin Mas'ud rajulun faqir, lelaki yang membutuhkan harta. Bolehkah saya keluarkan zakat saya untuk suami saya Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasulullah, ya, dan kamu memiliki dua pahala. Pahala mengeluarkan zakat, pahala meringankan beban suami. Dan begitu juga sebaliknya, kalau yang kaya adalah suami, istri bisa tidak memiliki harta, miskin. Dan suami seperti ini bukan suami ideal. Jangan cari yang seperti ini. Cari suami yang kalau dia kaya, istrinya ikut kaya. Ini bukti cinta. Orang yang mencintai istrinya, dia akan pasti berbagi harta yang dia miliki dengan istrinya. Oleh karena jangan takut. Kebanyakan ibu rumah tangga ketika kita sampaikan masalah ini, terutama yang awam-awam, menggigil dia. Takut, saya ibu rumah tangga, harta-harta suami semua, saya dapat apa katanya. Padahal sudah dibelikan mobil, sudah dibelikan emas, sudah dibelikan baju yang mahal-mahal oleh suaminya. Masih takut. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kita tidak bacakan ayatnya untuk menghemat waktu. Kalau istri kalian meninggal, untuk kalian wahai para suami, setengah harta istri kalian itu, kalau istri itu meninggal tidak punya anak. Kalau dia meninggal punya anak, untuk kalian seperempatnya. Kalau suami kalian meninggal, untuk kalian wahai para istri, seperempat daripada harta suami kalian. manakala suami kalian meninggal tidak punya anak. Namun kalau suami kalian meninggal punya anak, jatah kalian wahai istri hanya 1/8 dari harta itu. Adakah yang lebih jelas daripada ayat ini yang menerangkan harta suami dan istri pisah? Jelas sekali, pisah, suami istri, harta istri, harta suami, harta suami. Sehingga ketika yang meninggal istri, begini cara membaginya, untuk suami sekian, sisanya untuk ashabul furud dan asobah. Kalau suami yang meninggal, sekian jatah istrinya, sisanya untuk ashabul furud dan asobah. Jelas sekali. Ketahuilah orang-orang fasik di zaman kita, pencinta-pencinta dunia dan harta, sudah sampai kepada jenjang pemikiran, masuk di rumah tangga, harta gabung berdua, nanti cerai gono gini, tidak adil. Orang-orang fasik. Namun dia logika berpikirnya jalan. Sampai sudah sampai kepada pemikiran, hukum ini tidak adil. Sehingga ketika masuk berlangkah ke rumah tangga, mereka calon suami dan calon istri sama-sama pergi ke notaris buat perjanjian harta pisah masing-masing. Pernah dengar? Wah, kurang gaul antum ini. Itu manusia-manusia pencinta harta. Sudah sampai pemikiran mereka kepada titik ini tidak adil. Enak saja, saya masuk dengan uang 15 miliar, dia cuma 100 ribu, kami nikah sebulan, harus bagi dua 15 miliar. Nah, saya nggak mau. Namun langkah mereka bergerak karena dunia. Langkah kita bergerak karena agama. Dan ini perbedaan yang sangat jauh sekali. Satunya berbuat karena Allah dan agama Islam. Yang satunya berbuat karena cinta dunia. Namun intinya bersatu pada satu titik yang sama. Yaitu menggabung harta suami istri. Dan kemudian cara solusinya kalau bercerai atau kemudian ada yang meninggal gono gini tidak adil. Dan Allah sudah tahu bahwa itu tidak adil. Lahirlah hukum syariat yang tidak ada harta gono gini. Ketika seandainya terpisah dengan kematian, begini cara peruntukan. Kalau terpisah dengan perceraian, masing-masing bawa harta masing-masing. Jadi kalau yang membeli kompor gas itu istri Anda, membeli tabungnya Anda, nanti kalau Anda cerai, tinggal pisah antara kompor gas dan tabung gas. Gak ada yang perlu dipertengkarkan soal harta. Gak ada yang perlu dipertengkarkan. Setelah bercerai Anda tinggal masuk rumah, ini punya kamu bawa. Ini punya saya, tinggalkan di sini. Itu kalau yang punya rumah Anda. Tapi kalau yang punya rumah istri Anda, Mas, bawa ini, Mas. Nih, bawa. Yang lain tinggalkan, ini punya saya, kata istrinya. Oleh karena itu, sebaiknya istri tinggal di rumah kita. Jangan tinggal di rumah istri kita. Nanti bahaya kalau cerai. Kita yang diusir. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat. Saya ingin mengatakan bahwa di rumah tangga umat Islam yang hidup di Indonesia sekarang ini sudah lebih daripada mungkin 90% salah dalam pola harta suami dan harta istri yang satu ini. Sudah banyak yang keliru. Dan saya melihat wajah-wajah di depan saya mengatakan, Ustadz, kami sudah terlanjur. Apa solusinya? Jawaban saya, solusinya gampang. Terutama yang hari ini hadir suami istri, nanti di rumah sebelum tidur tinggal mufakat. Kayaknya rumah ini ketika bangun dulu harta saya lebih banyak daripada harta kamu. Ketika beli tanah itu harta kamu lebih banyak daripada harta saya. Udah, tanah untuk kamu, rumah untuk saya. Tinggal mufakat-mufakat aja. Atau saling ridho meridhoi. Dan boleh rumah itu satu milik suami istri, namun kepemilikan jelas persentase. Kayaknya ketika membangun rumah ini dulu, harta kita sama-sama masuknya banyak. Gaji saya, gaji kamu sama-sama masuk untuk membangun rumah ini. Ya udah, kita sepakat sekarang rumah ini 50-50. Kepemilikannya 50-50. Boleh, enggak ada masalah. Boleh satu harta dimiliki oleh dua orang, namun nisbah kepemilikannya jelas. Sehingga ketika rumah ini kelak terjadi penjualan, dijual, jelas harta kita dari rumah yang terjual itu hanya separohnya, setengah separohnya lagi harta istri kita. Dan ketika ada yang meninggal, jelas harga rumah ini separohnya yang akan dibagi, separohnya milik kita. Jadi tinggal mufakat, ya, mufakat dengan hati lunak, dengan hati damai, jangan bertengkar-tengkar nanti malam, ya. Bolehkah kita menjadi anggota MLM karena produk tersebut mahal dan kita membutuhkannya? Bila kita menjadi anggotanya, maka mendapat potongan harga sebagai anggota. Untuk diketahui, kita menjadi anggota bukan untuk tujuan bisnis atau mencari jaringan semata untuk konsumsi sendiri. Kalau untuk konsumsi sendiri, wallahu ta'ala alam, itu artinya membeli. Itu artinya membeli. Namun kalau untuk dijadikan jaringan, maka ini perlu ditinjau oleh seorang yang mengerti ilmu konsep jual beli di dalam agama, peraturan-peraturan dari produk itu. Kalau dalam peraturan-peraturan itu ada kecurangan, ada kebohongan, ada penindasan, maka MLM-nya haram. Ini yang Anda tahu. Wallahu ta'ala. Apa kedudukan hadis? Ini pertanyaan terakhir. Apa kedudukan hadis yang mengatakan bahwa jenggot yang panjang hanya sepanjang genggaman? Hadis tidak ada. Hadis dalam masalah ini tidak ada. Yang ada adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, pekerjaan seorang sahabat bernama Abdullah, anak daripada Umar bin Khattab. Beliau dalam biografinya dan sahih daripada biografi beliau, ketika jenggotnya telah panjang mau bersafar, beliau genggam, lalu yang sisa dari genggaman beliau potong. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Jadi hadisnya tidak ada. Menanggapi perbuatan Abdullah bin Umar ini, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Namun kita sampaikan saja yang menurut kita paling kuat dalam masalah ini, yaitu memotong jenggot setelah lebih daripada satu genggaman tidak wajib, sebagaimana pendapat sebagian orang mengatakan wajib. Namun hanya sampai kepada jenjang boleh, karena sebagian orang mewajibkan tidak boleh lebih daripada satu genggaman, dan diwajibkan dipotong apabila melebihi satu genggaman itu. Wallahu ta'ala alam, hanya sampai kepada jenjang boleh dipotong apabila sudah lebih daripada satu genggaman, dengan syarat dipotongnya di bawah genggaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah kita dan menjadikan kita orang-orang yang berburu janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.